Ustaz, saya mau tanya begini. Ketika sholat berjamaah, terus ketika waktu sujud imamnya batal, itu bagaimana Ustaz? Apakah yang belakang imam tersebut berdiri terus maju ke depan untuk menggantikan imam yang batal tadi atau bagaimana? Iya, yang belakang imam itu berdiri dan menggantikan imam. Iya, menggantikan imam tersebut. Taib. Atau imam yang menunjuknya, yang memberikan isyarat, ya, bahwa dia batal dan minta digantikan. Oleh karena itu, yang harusnya ada di belakang imam adalah orang-orang yang mengerti, ya, hukum-hukum sholat, yang paling tahu dengan tata cara sholat yang benar. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liya liyani minkum ulul ahlami wan nuha." Hendaklah yang paling dekat dengan posisi aku, ini posisi imam, adalah orang-orang yang sudah balig dan berilmu. Jadi makmum yang di belakangnya itu menggantikannya. Oleh karena itu yang di belakang imam haruslah yang mengerti tentang hukum-hukum ini. Wallahu a'lam.